السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah dan terlimpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik pertemuan ke-54. Masih di dalam pembahasan Kitabus Shalah. Pertemuan yang lalu sudah kita bacakan apa itu makna shalah, baik secara bahasa ataupun secara istilah. Kita pun sudah membaca tentang hikmatuha, apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salat. Kita pun sudah membahas tarikh masyru'iyatiha, sejarah bagaimana salat ini disyariatkan. Baik salat dalam pengertian umum, yaitu ibadah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun sejarah salat secara khusus, yaitu salat yang 5 waktu yang kita kerjakan, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Masing-masing tentunya memiliki sejarahnya. Dan sudah kita bacakan perkataan Nabi Ismail alaihi salam di mana beliau memerintahkan ya'muru ahlahu bis-shalah. Beliau memerintahkan keluarganya untuk salat. Begitupun Nabi Musa alaihi salam, begitupun Nabi Isa alaihi salam, bahkan Nabi Ibrahim abul anbiya, beliau pernah berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku orang-orang yang selalu menegakkan salat. Ini salat dalam pengertian yang umum, yang ditemukan baik dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun dalam syariat umat-umat sebelumnya. Ada salat dalam pengertian yang lebih sempit, yaitu syariat yang wajib, yang dimulai dengan takbiratul ihram, lalu diakhiri dengan salam. Di dalamnya ada ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang khusus dan dilakukan di waktu-waktu yang khusus, di waktu-waktu tertentu. Ini pun memiliki sejarah. Tetapi sejarahnya sebagaimana sudah kita bacakan, kembali kepada sejarah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun sudah membacakan dalil, mana dalil yang menunjukkan disyariatkannya salat, baik dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah. Dan di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita lanjutkan membaca penjelasan dari Profesor Dr. Mustafa Dib terkait dengan makanatuha fiddin, kedudukan salat di dalam agama Islam. Dikatakan oleh beliau hafizahullahu taala, as-salatu afdhalul ibadat al-badaniyah. Salat itu adalah amal badan yang paling utama. Karena amal itu kadang terkait dengan badan, kadang terkait dengan lisan, kadang terkait dengan harta, dan kadang pula terkait dengan hati. Nah, amalan badan yang paling utama adalah salat, kata beliau. Sebagaimana disebutkan, ada seorang laki-laki yang datang lalu bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang amal apa yang paling utama, amal apa yang paling mulia. Maka Rasulullah berkata, as-salah. Lalu laki-laki ini berkata, thumma mah. Lalu apa setelah itu? Maka beliau menjawab, as-salah. Ditanya lagi, apa setelah itu? As-salah. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Hibban. Jadi tiga kali Nabi Muhammad ditanya, dan selama tiga kali itu beliau menjawab, as-salah, as-salah, as-salah. Dan ini menunjukkan kedudukan dan kemuliaan salat di dalam agama Islam. Disebutkan di sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Uthman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man atammal wudu'a kama amarallahu ta'ala, barang siapa yang menyempurnakan wudu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, fassalawatul maktubatu kaffaratun lima bainahun, maka salat-salat yang lima waktu itu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, adalah sebab diampuninya dosa di antara hari-hari yang kita lewati. Kita melewati hari-hari, dalam satu pekan ada tujuh hari. Kalau seandainya dalam tujuh hari itu kita bisa istiqomah terus menerus melaksanakan salat, maka salat-salat tersebut, kata Rasulullah, adalah sebab kafaratu lima bainahunna, menjadi penyebab diampuninya dosa yang terjadi di antara hari-hari tersebut. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan di sini, kama anna at-tahawuna fis salati, sebagaimana menyepelekan permasalahan salat, ta'khiran aw tarkan, baik dalam bentuk mengakhirkan pelaksanaannya, apalagi sampai meninggalkannya, min sya'nihi an yu'addi bisahibihi in huwa stamarra ala dhalika ilal kufr. Kalau seandainya seseorang terbiasa menyepelekan sholat, baik dalam bentuk mengakhirkan pelaksanaannya, apalagi sampai meninggalkan sholat, apa kata beliau? Perbuatan tersebut bisa mengantarkan seseorang apabila dia tidak bertobat kepada Allah, ilal kufur, kepada kekafiran. Jadi meninggalkan sholat, menyepelekan perkara sholat, dan dia istamarra fi dzalik, dia terus menerus dalam kondisi tersebut, qad yuaddi dzalika ilal kufur. Kondisi tersebut bukan satu hal yang mustahil bisa mengantarkan seorang kepada kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dari Ummi Aiman radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah bersabda, la tatrukis salata muta'ammidan, janganlah meninggalkan salat secara sengaja. Fa innahu man tarakas salata muta'ammidan, karena siapapun yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad bari'at minhu zimmatullah wa rasulih. Karena barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, faqad bari'at, maka sungguh telah lepas zimmatullah, ya, perlindungan atau jaminan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara penjelasan terkait dengan makanatus salah. Tentu makanatus salah kalau kita kaji lebih jauh lagi, banyak sekali kedudukan yang istimewa. Dia adalah kewajiban pertama dalam Islam setelah tauhid, setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Dia adalah wajib bagi setiap orang yang sehat atau yang sakit, yang mukim atau yang musafir, laki-laki ataupun perempuan, yang kaya ataupun yang miskin, selama mereka masih memiliki akal, ya, maka tidak ada keringanan dalam masalah salat. Artinya tidak bisa ditinggalkan, wajib dilaksanakan. Salat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab kelak pada hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu 'alaihil 'abdu yaumal qiyamah minal a'mal as-salah. Sesungguhnya perkara pertama yang akan dimintai pertanggungjawaban dari amal ibadah manusia adalah salat. Apabila salatnya baik, maka baik pula amal-amal yang lain. Akan tetapi jika salatnya rusak, maka rusak pula amal-amal yang lainnya. Salat ini istimewa. Saking istimewanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memerintahkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Jadi langsung Allah langsung memerintahkannya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan apa? Keistimewaan salat. Bahkan orang-orang yang masuk ke dalam api neraka Saqar, ketika mereka ditanya, masalakakum fi Saqar, kenapa kalian bisa masuk ke dalam neraka Saqar, maka mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin, karena dahulu kami bukanlah termasuk orang-orang yang melaksanakan salat. Ya, banyak dosa yang mereka ingat, tetapi banyak dosa yang mereka kerjakan, tetapi yang paling mereka ingat dari sekian banyak dosa tersebut adalah dosa meninggalkan salat. Lam yakum minal musallin, karena dahulu kami bukanlah termasuk orang-orang yang salat. Dan salat memiliki banyak keutamaan yang lainnya. Dia adalah waktu di mana seorang hamba berkomunikasi begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqrabu ma yaqulul 'abdu min rabbih wa huwa sajid, fa akthiru fihi minad du'a, kata Nabi. Waktu di mana seorang hamba begitu dekat dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud, maka perbanyaklah dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala berkata, Wujubu as-salah, tentang wajibnya salat. Salat wajib. Ya Allah katakan dalam Al-Quran, wa aqimus salah, dan laksanakanlah salat. Warka'u ma'ar raki'in, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu adalah wajib dan telah ditentukan waktunya. Ini wajib. Tapi permasalahannya adalah atas siapa diwajibkan? Ini yang akan disampaikan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Beliau berkata, innama tajibu ala kulli muslimin baligin aqilin. Salat itu wajib atas setiap muslim. Ini yang paling pertama, muslim. Oleh karenanya kata Profesor Dr. Mustafa Dib di dalam hadis, ketika Nabi mengutus Muaz ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ke negeri Yaman, maka Rasul berpesan, jadikanlah seruanmu yang pertama adalah seruan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan apabila mereka mau mengucapkan dua kalimat syahadat, maka ajarkanlah mereka sholat yang telah diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan bagaimana Nabi memberikan wasiat, memberikan pengarahan kepada Mu'az bin Jabal tentang bagaimana seharusnya berdakwah, dimulai dengan mengajak mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, setelah itu baru ajarkan mereka sholat. Ini yang pertama. Yang kedua kata beliau adalah baligin aqilin. Sholat ini wajib atas orang yang balig dan berakal. Balig dan berakal, atau biasa kita sebut dengan istilah mukallaf. Dia balig dan berakal. Hal ini tentunya, ma'asirul muslimin, adalah berdasarkan hadis Ali ibni Abi Talib radhiyallahu ta'ala an, di mana beliau berkata, rufi al-qalam an thalathah. Pena atau hukum itu diangkat dari tiga golongan. Yang pertama, anin na'imi hatta yastayqiz. Hukum diangkat dari orang yang tertidur sampai dia terbangun. Wa anis-sabi hatta yahtalim. Dan hukum diangkat dari anak-anak sampai dia dewasa. Wa anil majnun, ya, dan hukum diangkat dari orang yang majnun, ya, yang gila, hatta yaqil, sampai dia kembali berakal, sampai dia kembali normal. Jadi muslim balig berakal, yang keempat kata beliau tahir, bersih dari apa? Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, ai min haidin au nifasin, bersih dari haid dan nifas. Kalau bersih dari hadas dan najis, itu nanti akan ada di pembahasan syarat sahnya sholat. Dan itu sudah kita bahas di bab toharah. Di bab toharah. Tapi kalau ini syarat wajib, kapan sih seseorang diwajibkan? Dia harus muslim, dia harus balig, dia harus berakal, dan dia harus suci. Suci di sini bukan suci dari hadas kecil. Misalnya seorang dia muslim, balig, berakal, tapi dia tidak suci, artinya dia belum wudu. Apakah artinya tidak wajib? Ya tetap wajib. Tetap wajib. Tapi yang dimaksud dengan bersuci di sini adalah suci dari haid dan nifas. Karena memang tidak ada kewajiban wanita yang haid dan nifas melaksanakan ibadah sholat. Ya. Jadi suci di sini maksudnya bukan suci dari apa namanya, dalam pengertian berwudu. Kalau si fulan, ya, namanya Ujang misalnya, ya, dia dalam kondisi hadas, artinya dia baru saja buang air kecil atau buang air besar, lalu waktu sholat datang, pertanyaan apakah dia wajib? Ya wajib, dia muslim, balig, berakal, tapi kan dia hadas. Ya gak ada masalah, yang penting bukan haid dan nifas. Kalau haid dan nifas, gak bisa dia melaksanakan sholat sampai berhenti darah haid atau darah nifasnya. Jelas ma'asyiral muslimin. Lalu dikatakan di sini, adapun dalil yang menunjukkan bahwa wanita haruslah bersih dari haid dan nifas adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah binti Abi Hubaisin radhiyallahu ta'ala anha. Rasulullah berkata, fa idza aqbalatil haydah fad'i shalah. Kalau datang hari-hari di mana kamu biasa haid, di hari-hari itulah kamu meninggalkan salat. Wa idza adbarat faghtasili wa shalli. Tetapi kalau hari-hari di mana kamu biasa haid itu adbarat, sudah pergi, sudah berlalu, maka saat itulah kamu melaksanakan salat. Lalu dikatakan di sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, fala qada'a, maka tidak ada qada', Artinya tidak ada kewajiban mengganti. Ala man zala aqluhu bijununin aw maradin. Bagi orang yang hilang akalnya, baik disebabkan gila atau sakit. Tidak ada kewajiban mengqadha. Bagi orang yang hilang akalnya, baik disebabkan karena gila ataupun sakit, kata beliau. Wa kafirin asliyin. Begitupun kafir asli. Apa itu kafir asli? Ya, orang-orang yang memang tidak pernah masuk Islam sebelumnya, kafir asli. Ya, sejak awal dia memang beragama misalnya Yahudi atau Nasrani atau agama yang lainnya. Ketika dia masuk Islam, maka tidak ada kewajiban dia mengqadha apa-apa yang dia tinggalkan ketika dia belum masuk Islam. Itu tidak ada. Ada orang 40 tahun dalam satu agama, lalu dia masuk Islam. Lalu dia masuk Islam. Apakah dia harus mengqadha apa-apa yang dia tinggalkan selama 40 tahun? Tidak, ya tidak ada. Kalau seperti itu tidak ada yang mau masuk Islam. Oleh karena diberikan keringanan. Kata Profesor Dr. Mustafa Dib, beliau berkata, targhiban lahu bil Islam, untuk menarik ya minat mereka terhadap agama Islam. Kalau kita sampaikan kepada mereka, wahai kalian yang tidak beriman 30 tahun misalnya, cepatlah kalian beriman kepada Allah. Kalau tidak, kalian harus mengqadha salat selama 30 tahun. Tidak ada dalam Islam seperti itu. Ya, jadi orang yang hilang akalnya dikarenakan junun atau gila atau dikarenakan sakit misalnya sehingga dia hilang akalnya, ya, atau dikarenakan dia orang yang baru saja masuk Islam karena dia sebelumnya kafir, itu tidak ada qadha. Ya, tidak ada qadha. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayatnya ke-38. Allah katakan, kullil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, apabila mereka menghentikan kekafiran mereka, artinya meninggalkan kekafiran mereka, yughfar lahum, akan diampuni untuk mereka, ma qad salaf, apa-apa yang dosa-dosa yang telah berlalu. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, wa yaqdi al-murtad. Masyaallah. Jadi kalau kafirnya kafir asli, dia masuk Islam, tidak ada kewajiban mengqadha apapun. Iyan tahu yughfar lahum ma qad salaf, kata Allah. Kalau mereka meninggalkan kekafiran, diampunilah dosa-dosa sebelumnya. Itu kalau kafir asli. Lalu bagaimana kalau orang murtad? Ada orang Islam, lalu murtad keluar dari Islam, satu bulan dia keluar dari Islam, kemudian kembali lagi ke dalam agama Islam. Artinya ada satu bulan di mana dia tidak sholat. Pertanyaan, wajib diqadha ataukah tidak? Kata beliau, wa yaqdi al-murtad. Adapun orang yang murtad, dia wajib mengqadha. Jadi kafir asli tidak wajib mengqadha. Adapun yang murtad, maka dia wajib mengqadha. Seandainya dia misalnya kembali kepada agama Islam, itu dia wajib mengqadha. Menjelaskan poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala berkata, ma fatahu zaman ar-riddah. Dia wajib mengqadha semua salat yang dia tinggalkan sewaktu dia masih murtad. Hatta walau janna fiha qadha ma fatahu ayyam al-junun. Bahkan kalau ada orang yang murtad, kemudian setelah murtad dia gila, kata beliau, maka sholat yang dia tinggalkan saat dia gila dalam kondisi murtad itu wajib diqadha. Harusnya kan tidak wajib diqadha kalau gara-gara gila. Tetapi dalam kasus ini wajib diqadha, karena dia telah melakukan dosa yang paling besar, yaitu murtad. Maka diberikan hukuman yang paling berat sebagai bentuk taglizan, sebagai bentuk kasar dan keras kepada mereka. Lianna suquta qada'i sholati anil junun ayyamal jununi rukhsah. Karena tidak adanya kewajiban atas orang gila mengqada salat itu keringanan. Orang gila saat dia sakit, saat dia gila, tidak ada kewajiban melaksanakan salat. Itu adalah keringanan. Wal murtad laisa min ahli ar-rukhas. Sedangkan orang murtad bukanlah orang yang berhak mendapatkan rukhsah, keringanan. Jelas logikanya ya. Jadi ada orang yang hilang akal dikarenakan gila, dikarenakan sakit. Itu tidak wajib mengqadha kalau dia sudah sehat. Begitupun orang kafir asli, kalau dia masuk Islam tidak wajib mengqadha. Lalu bagaimana dengan orang murtad? Kata beliau, murtad wajib diqadha. Kenapa? Iya, karena dia diberikan kewajiban mengqadha sebagai bentuk taghliz, sebagai hukuman yang paling berat atas pelanggaran dia murtad keluar dari Islam. Lalu bagaimana kalau seandainya dia sedang murtad itu, seminggu dia murtad dan seminggu itu dia gila? Apakah dia wajib mengqadha salat yang dia tinggalkan saat murtad dalam kondisi gila? Kata beliau, wajib. Kenapa wajib? Karena tidak adanya kewajiban bagi orang gila untuk sholat itu rukhsah, keringanan. Dan rukhsah itu dalam agama itu diberikan kepada orang yang beriman, orang Islam. Adapun orang kafir apalagi murtad tidak diberikan keringanan. Itu apa namanya, cara bagaimana para ulama beristimbat mengambil kesimpulan hukum, ya. Mengambil kesimpulan hukum. Jadi saat orang murtad, ya, satu pekan dia murtad, lalu 3 hari atau 4 hari dia gila misalnya, apakah ketika nanti dia masuk Islam lagi, seandainya dia masuk Islam lagi, apakah yang dia tinggalkan saat dia murtad itu wajib diqadha? Wajib. Lalu bagaimana dengan hari-hari di mana dia murtad dan dia dalam kondisi gila? Kata beliau, wajib juga diqadha. Bukankah tidak ada kewajiban bagi orang yang gila? Iya, kalau dia muslim. Kalau dia muslim diberikan rukhsah. Dan tidak ada rukhsah bagi orang murtad. Ini apa namanya, cara beliau apa beristimbat dan menjelaskan bagaimana cara para ulama mengambil hukum dari apa namanya, dari hukum-hukum yang sudah ada. Ya. Para ulama misalnya mengatakan tidak adanya kewajiban sholat bagi orang yang gila rukhsah, keringanan. Dan keringanan itu salah satu hukum dalam hukum Islam. Ada azimah, ada rukhsah. Dan itu tidak berlaku untuk siapa? Orang-orang yang murtad. Ya, orang-orang yang murtad, kata beliau. Wala taqdi al-murtadatu as-salawatu allati fatatha ayyam al-hayd wan-nifas. Ya, wanita yang murtad, ada wanita murtad keluar dari Islam. La taqbil murtaddah as-salawat. Wanita yang murtad tidak wajib mengqadha salat-salat yang dia tinggalkan ketika dia murtad disebabkan oleh haid dan nifas. Jadi kalau ada wanita murtad, lalu ketika dia sudah murtad itu, dia mengalami haid dan nifas. Kalau seandainya dia murtad 10 hari, misalnya ya, 3 hari dia tidak sholat, 7 harinya dia haid. Kata beliau, apabila ada seorang wanita yang seperti itu kasusnya, maka dia tidak wajib mengqadha sholat yang dia tinggalkan di masa-masa haid. Kenapa? Li'anna kullan minhuma ghairu mukhatabah bis-shalah aslan zaman al-haidi wan-nifas. Karena memang seorang wanita yang haid dan nifas itu tidak wajib salat. Artinya seandainya pun dia tidak keluar dari Islam, ya memang tidak ada kewajiban salat bagi wanita yang haid dan nifas. Artinya yang wajib dia qadha hanyalah salat-salat yang dia tinggalkan selama dia murtad dalam kondisi dia tidak haid dan nifas. Artinya kalau murtadnya 10 hari, haid nifasnya 6 hari, berarti yang dia qadha hanyalah 4 hari, kata beliau. Lalu dikatakan oleh beliau, wa yu'mar as-sabiyyu al-mumayyizu biha li sab'in wa yudrab 'alayha al-'ashr. Seorang anak yang sudah mumayyiz, ya, diperintahkan melaksanakan salat saat usianya 7 tahun. Dan kita berikan pelajaran, ketegasan ketika usianya 10 tahun tapi dia tidak mau komitmen dengan salat. Terkait dengan poin ini, beliau berkata, Profesor Dr. Mustafa Dib, At-tamyizu qad yakhtalifu min shakhsin li akhar. Definisi tamyiz mungkin berbeda antara satu dengan yang lain. Tetapi secara umum, alamat orang tamyiz itu adalah ayyakul, dia bisa makan sendiri, dia minum sendiri, dia beristinja sendiri. Ya, dan itu umumnya terjadi di usia 7 tahun, kata beliau. Ya. Dalam riwayat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma berkata, Rasulullah bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'us sab'a sinin." Perintahkan anak-anak kalian salat saat usia mereka 7 tahun. Ya, lalu Nabi berkata, "Wadribuhum 'alayha wa hum abna'asyar sinin." Dan pukullah mereka kalau tidak komitmen dengan salat saat usia mereka adalah 10 tahun dan pisahkan mereka di kasur, artinya jangan disatukan. Allah alam bisawab ma'asirul muslimin. Ini poin-poin yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, Mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman dan menyembuhkan penyakit. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Qur'an Saku cetakan asli Madinah Munawwarah dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Real Hunian Syariah, hunian islamik dengan luas 3,2 hektar, berada di daerah dan kawasan berkembang. Islamic Grand Village memberikan bukti bukan janji, dari total unit terbangun, 50% sudah dihuni. Memiliki venue yang menarik dan benefit yang baik sebagai hunian maupun investasi seperti rumah sewa, Islamic Grand Village sangat diminati sebab memiliki lokasi yang strategis yang terhubung ke Jalan Raya Kalisuren Tanjur Halang. Sangat dekat dengan pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan pasar modern, Islamic Grand Village memberikan garansi unit terbangun Setelah selesai di tahap pertama, tahap kedua pembangunan unit rumah terus direalisasikan. Seiring percepatan dan realisasi pembangunan, harga unit terus menyesuaikan pertumbuhan dan perkembangan kawasan. Jangan menunda kesempatan ini. Segera hubungi marketing terbaik sebelum harga naik di 0813-1949-6749 atau 0810-2435-8661. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang kedua ini seperti biasa kami membuka dua layanan. Ada layanan telepon di 0812-1998-1555. Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812-9345-5676. Di pagi hari ini kita masih dalam pembahasan kitab Tanwirul Masalik. Pertanyaan yang pertama, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah dari Padang. Saya mau bertanya, kalau kita sedang sholat lalu kita bersin atau menguap, apakah kita harus baca doa bersin atau doa menguap? Kalau kita sedang baca Al-Quran lalu uduk kita batal, apakah kita harus hentikan dulu baca Al-Qurannya untuk beruduk lalu dilanjutkan lagi baca Al-Quran atau tidak perlu beruduk? Allah yang disab, ya, dijelaskan oleh para ulama, kalau kita bersin ya dalam sholat tidak masalah kita membaca Alhamdulillah, tetapi hendaknya orang yang ada di kanan dan kiri kita tidak perlu menjawab Yarhamukallah, dan kita pun membaca dengan suara yang lirih, suara yang pelan, Alhamdulillah. Ini sama ketika kita sholat mengantuk, menguap misalnya, lalu kita katakan A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ketika kita membaca ayat-ayat yang sifatnya janji-janji dari Allah, kita katakan ya Allah aku meminta, Allahumma rzuknil jannah misalnya, Allahumma inni as'alukal jannah, itu tidak masalah. Atau wa a'udzubika minan nar, aku berlindung kepadamu dari api neraka. Ya, jadi tidak masalah kita membaca Alhamdulillah tapi tidak dibalas oleh kawan di kanan atau di kiri, dan tentunya membacanya dengan suara yang lirih. Sebelum kita lanjut pertanyaan pesan singkat, ada Ummu Azza di Tangerang Selatan, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ummu Azza. Iya, Ustaz izin bertanya mengenai orang yang murtad tadi. Nah, bagaimana cara mengkodo sholat dan puasa orang yang murtad yang sudah lebih dari 10 tahun? Baik. Ya. Itu saja, Ibu. Ya, itu aja. Artinya dia kembali lagi ke Islam setelah 10 tahun. Sepertinya demikian gitu kan, kembali lagi, dan memang apakah mungkin ada apa? Mungkin selain qada, apakah mungkin ada yang lain lagi, misalkan untuk apa? Dia menebus kesalahan-kesalahan yang sebelumnya gitu. Baik. Selain qada salat sama puasa tersebut. Baik. Barakallahu mu. Wafik barakallahu. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab, ya. Tentunya ini masalah yang diperdebatkan sebenarnya oleh para ulama terkait dengan apa hukumnya seorang yang murtad ya mengqadha salatnya. Apa hukumnya? Apakah dia wajib mengqadha atau tidak? Pendapat yang dipilih oleh mazhab Imam Syafi'i adalah wajib. Ya, taghlizan sebagai bentuk hukuman dan sebagai bentuk perlakuan yang kasar kepada mereka, karena mereka sudah melakukan pelanggaran yang berat. Bahkan dalam dalam hadis dikatakan man baddala dinahu faqtuluhu. Barang siapa yang berpindah agama, mengganti agama secara hukum syariat, itu adalah dibunuh, hukuman mati. Ya, karena saking jeleknya perbuatan orang-orang yang murtad keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah cenderung mengambil pendapat yang mengatakan wajibnya apa namanya mengqadha. Dan berbeda dengan orang-orang yang memang dia kafir asli masuk Islam. Allah katakan iyan tahu yughfar lahum ma qad salaf, sebagaimana sudah kita baca. Kalau mereka berhenti dari kekafiran mereka, maka diampunilah dosa-dosa mereka yang telah berlalu. Disinilah nanti terjadi perbedaan pendapat. Apakah yughfar lahum ma qad salaf ini berlaku untuk kafir asli saja, atau berlaku juga untuk setiap orang yang kafir yang masuk Islam? Itu yang terjadi perdebatan di situ. Ya. Lalu bagaimana kalau kita tadi mendengar di mazhab Imam Syafi'i adalah wajib untuk diqadha, lalu bagaimana Ustaz 10 tahun misalnya? 10 tahun. Bukankah kalau kita bicara tentang masalah salat yang ditinggalkan wanita haid di bulan suci Ramadan, bukankah puasa wajib diqadha sedangkan salatnya tidak diwajib diqadha, atau tidak ada perintah untuk mengqadha salat bagi wanita haid? Bukankah itu cuma 7 hari haid? 7 kali 5 35, cuma 35 waktu. Itu pun tidak ada kewajiban. Lalu bagaimana dengan yang 10 tahun? Mungkin pertanyaannya seperti itu. Ya. Tentunya ya seorang muslim ketika dia, atau seseorang yang dia menyadari kesalahannya lalu dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia memperbanyak ibadahnya. Dia mengqadha semampunya, selebihnya dia memperbanyak ibadah. 10 tahun bagaimana mengqadhanya? Ya 10 tahun itu berarti 360 misalnya dikali 10. Ya, 3600 dikali 5. Kalau salat dikali 5 waktu. Ya, dikali 5, 3600 ya itu dikali 5. Ada lebih dari 7000 waktu yang harus diganti. 7000 itu jumlah waktunya. Ditambah jumlah rakaatnya kali 17. Terbayang berapa jumlah yang harus dia laksanakan. Dan mungkin itu bisa membuat orang lari. Itu bisa membuat orang lari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita katakan kepada mereka, Anda sudah melakukan pelanggaran yang fatal. Anda murtad keluar dari agama Allah. Ya, Anda sudah melakukan kesalahan yang berat. Ya, Anda harus bertobat dengan benar, taubat dengan taubatan nasuha. Ya, 10 tahun yang lalu Anda melakukan pelanggaran. Taubat dengan taubatan nasuha. Perbanyak beramal soleh. Ya, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan. Wa'at bi'is sayyiatal hasanah. Ikutilah keburukan dengan kebaikan. Artinya kalaupun tidak mungkin dia mengqadha semuanya, tapi hendaknya dia memperbanyak ibadah sejenis dengannya. Artinya kalau dia merasa pernah meninggalkan hal-hal yang wajib misalnya, maka dia perbanyak hal-hal yang sunnah. Kalau masih mungkin dia qadha. Tapi kalau dia rasa tidak mungkin dia qadha, ya sudah laksanakan ibadah-ibadah yang sunnah. Karena nanti akan kita dapatkan sebuah hadis ya, bahwasanya dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 5 salat, kata beliau, hadis ini riwayat Imam Abu Daud, ada 5 salat yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya. Barang siapa yang melaksanakannya, tidak meninggalkannya, tidak menganggap remeh salat ini, maka Allah berjanji memasukkannya ke dalam surga. Wa man lam ya'ti bihinna, tetapi barang siapa yang tidak melaksanakan salat, falaisa lahu indallahi ahdun, maka dia tidak memiliki perjanjian dengan Allah. Insya'a azzabahu wa insya'a adkhalahul jannah. Jika Allah berkehendak, Allah akan mengazabnya. Jika Allah berkehendak, Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dalam riwayat dikatakan, kalau sholat yang wajibnya terdapat kekurangan, akan dikatakan, lihatlah sholat-sholat yang sunnah. Lihatlah sholat-sholat yang sunnah. Oleh karenanya, qadha semampu kita, ya baik itu puasa ataupun sholat, setelah itu ketika kita sampai pada waktu di mana kita merasa sudah maksimal berusaha untuk mengqadha, maka perbanyaklah ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah, baik itu sholat maupun puasa. Dan pada akhirnya la yukallifullahu nafsan illa usaha, Allah tidak membebani hamba-hambanya kecuali dengan apa yang sanggup mereka kerjakan. Fattaqullaha mastata'tum, kata Allah, bertakwalah semampu kalian. Wallahu a'lam bissawab. Lalu tadi permasalahan wudu ya, kita sedang baca Quran lalu kita batal wudunya. Apakah kita lanjutkan membaca Al-Quran atau berwudu? Menurut jumhurul ulama berwudu. Ya, berwudu dulu, setelah berwudu barulah kita kembali melanjutkan bacaan. Walaupun masalah ini adalah masalah yang diperdebatkan oleh para ulama fikih, tapi pendapat yang lebih hati-hati yaitu yang berpendapat bahwa berwudu wajib ketika akan membaca Al-Quran. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Apakah anjing hanya air liurnya saja yang najis? Bagaimana dengan badan dan bulunya? Allah alam bissawab ya. Anjing ya, kata para ulama beda pendapat. Ada yang berpendapat hanya najis air liurnya saja, atau hanya najis hal-hal yang basah di tubuhnya, air liur, ingusnya, itu najis ya. Ada lagi yang berpendapat bahwa semua bagian dari tubuh anjing itu najis, dan ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Semua bagian dari tubuh anjing itu adalah najis. Tetapi sebagian ulama di mazhab beliau berpendapat bahwa yang najis itu adalah dalam kondisi basah. Artinya kalau bulunya dalam kondisi basah itu najis. Karena sesuatu yang kering ya, yang kering kemudian terkena air, apalagi airnya sedikit, maka jadi najis air tersebut. Mohon maaf, apalagi anjing punya kebiasaan menjilat-jilat bulunya. Oleh karena sebagian ulama ada yang berpendapat kalau dia dalam kondisi kering tidak najis, tapi dalam kondisi basah dia najis. Dan saya rasa ini pendapat yang pertengahan. Ya, kalau dalam kondisi basah apa namanya bulunya, maka itu dihukumi najis. Ya, Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Seperti apa itu khusyuk dalam sholat? Khusyuk ya, khusyuk itu dimulai dari menyempurnakan syarat-syarat sahnya sholat, seperti menutup aurat dengan sempurna, berwudu dengan sempurna, menghadap kiblat dengan baik, melaksanakannya di awal waktu ketika waktunya sudah masuk, itu disempurnakan. Begitupun kehusyuan sholat bisa kita raih ya dengan niat yang ikhlas ya, apa dengan berusaha memahami setiap zikir atau ayat yang kita baca, lalu dengan menghadirkan bahwa Allah itu dekat ada di hadapan kita, itu khusyuk. Khusyuk itu adalah ketenangan. Ya, ketenangan di dalam jiwa yang dirasakan oleh orang-orang yang beribadah, tuma'ninah, ada tuma'ninah, ada kebahagiaan, ada ketenangan. Ya, dia tidak terjebak dalam was-was pikiran-pikiran di luar sholat. Dia tenang, dia bisa melaksanakannya dengan menyempurnakan setiap rukun, syarat, wajib dan lain sebagainya. Nah, ini khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sabar itu sesuatu yang berat kecuali untuk orang yang khusyuk, kata Allah. Ada penelepon dari Jakarta. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ini yang itu sama dengan pertanyaan Ibu tadi. Cara mengkodonya yang kita telah tinggalkan sholat-sholat fardu itu, apa kita kodoh sesuai dengan misalnya sholat subuh kita tidak melakukannya, kita sholat subuh yang kita biasa lakukan sekarang kita ganti dengan sholat subuh lagi, begitu juga dhuhr asar selanjutnya gitu. Begitu Ustaz, cara mengkodohnya. Hukum asalnya begitu Pak. Qadha itu hukum asalnya begitu. Jadi qadha itu dikerjakan sebagaimana kita mengerjakannya dalam kondisi normal. Oh Jadi kan biasanya salat-salat subuh kan nggak ada sholat lagi. Mm. Tapi kita bisa niatkan qadha gitu. Kalau niatnya qadha tidak masalah, Pak. Tidak masalah ya. Iya. Allah ibarik fik. Jadi kalau qadha itu tidak ada batasan waktu. Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasallam pernah berkata, "Man nama 'anil shalah falyusalliha idza istayqaz." Atau kama qala Rasulullah, barang siapa yang tertidur lalu sampai tidak melaksanakan salat, kerjakan saat bangun. Garis bawahi kalimat kerjakan saat bangun. Tidak ada batasan, baik bangunnya setelah subuh, baik bangunnya setelah asar. Ya, dalam riwayat, man nasiya anis sholah falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa mengerjakan sholat, kerjakan saat dia ingat. Saat dia ingat. Baik ingatnya setelah asar, ingatnya setelah subuh, ingatnya ketika matahari tepat di atas kepala menjelang zuhur. Pokoknya, waktu wajibnya qadha adalah saat ingat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seorang wanita salat di rumah, apakah membaca iqamah juga? Wanita tidak perlu. Kalaupun dia mau langsung melaksanakan salat, langsung saja. Ya langsung saja dia melaksanakan salat dan tidak perlu dia beriqamah. Dan pada hakikatnya iqamah itu kan dia satu rangkaian dengan azan. Ya. Azan pengumuman bagi orang yang di luar masjid agar masuk masjid. Dan iqamah pengumuman bagi orang yang di dalam masjid bahwa sholat akan ditegakkan. Maka kalau kita sholat sendiri, ya hukum asalnya tidak perlu kita iqamah. Tetapi bagi seorang laki-laki disunahkan dia iqamah dan azan, baik dia sholat sendiri ataupun sholat berjamaah. Ya laki-laki, ya ketika dia ada di tengah hutan atau di tengah sawah, disunahkan dia azan dan iqamah. Allah alam bissawab. Bagaimana hukumnya berjamaah dengan imam yang setiap saat salat fardu yang sir selalu membaca al-fatihahnya sangat cepat? Apakah makmum langsung ruku atau menyelesaikan baca al-fatihahnya? Cepat itu kan relatif, artinya kita harus melihat cepat itu bagaimana definisi cepat. Apakah memang sangat cepat sehingga mustahil dia bisa menyelesaikan bacaan al-fatihah? Ya. Atau bagaimana, ya, kalau cepat dalam arti secara urf kebiasaan dia masih dapat al-fatihah, artinya si imam itu benar membaca al-fatihah, maka ya sholatnya sah. Tapi kalau yang dimaksud dengan cepat membaca al-fatihah adalah dia membacanya tanpa beraturan, tidak benar, dan lain sebagainya, sesungguhnya al-fatihah adalah rukun sholat. Dan ketika rusak rukunnya, maka rusaklah sholatnya. Ya, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat orang yang tidak baca al-fatihah. Tapi kadang ada orang yang baca al-fatihah, tapi tidak sah juga sholatnya. Karena tidak benar. Baik dikarenakan dia menambahkan satu huruf, atau mengurangi satu huruf, atau dia salah dalam membaca dengan kesalahan yang tidak diberikan toleransi. Jadi tergantung bagaimana kasusnya. Ya. Lalu bagaimana kita sebagai makmum? Sebagai makmum hukum asalnya mengikuti imam. Dalam kondisi mengikuti imam, apakah kita tetap wajib membaca al-fatihah? Wajib. Wajib membaca al-fatihah, baik imam ataupun makmum. Lalu bagaimana kalau imam sudah ruku? Ya kita ruku. Tapi kan kita baru 6 ayat, ya sudah ruku saja. Dalam kondisi itu, kekurangan fatihah kita ditanggung oleh imam. Ditanggung oleh imam, kata para ulama. Ya, karena memang kita punya kewajiban untuk apa mengikuti gerakan imam. Ya, Allah alam bissab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ummu Ayu di Aceh. Kita tahu bahwa sholat diwajibkan waktu Rasul Mi'raj. Jadi sebelumnya sholatnya gimana? Dan waktu Rasul sebelumnya dan syahadat sebelum Rasul kita, waktu Rasul-Rasul sebelumnya, apakah lafaz syahadatnya syukron? Allah alam bisawab, itu sudah kita bacakan di kesempatan yang lalu, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Mu'min ayat yang ke-55. Al-Mu'min ayat yang ke-55, Allah berfirman, wasabbih bihamdi rabbika bil asyyi wal ibkar. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat di waktu sore dan waktu pagi. Oleh karenanya para ulama menjelaskan sebelum adanya perintah salat lima waktu, salat itu dilakukan oleh Nabi sehari dua kali. Salat di pagi hari dua rakaat dan salat di sore hari dua rakaat. Kapan muncul salat lima waktu? Yaitu setelah terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj, ya. Itu dari sisi salatnya. Jadi Nabi salat, ya, ketika di Mekah salat, bahkan nabi-nabi sebelum kita salat. Ya, sebagaimana sudah kita bacakan ayatnya bahwa Nabi Ismail beliau mengajarkan keluarganya salat, wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Nabi Ismail biasa memerintahkan keluarganya salat. Begitupun Nabi Musa berkata kepada kaumnya, Allah berfirman kepada Nabi Musa, wa aqimis salata lidzikri, laksanakanlah salat untuk mengingatku. Begitupun Nabi Isa, ya, berkata, wa ausani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya, Allah memerintahkanku untuk salat dan zakat selama aku masih hidup. Jadi semua nabi salat. Semua nabi salat. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ij'alni muqimash salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya. Caranya secara umum sama, kata Ummul Mukminin Aisyah caranya sama, hanya beda rakaatnya saja. Setelah Isra dan Mi'raj yang dua ditambah jadi empat. Tambah dua jadi empat, kecuali maghrib, karena dia adalah witirnya siang kata Ibunda Aisyah, dan kecuali subuh karena dia bacaannya dipanjangkan. Lalu bagaimana syahadat umat-umat sebelum kita? Allah alam bisab, tidak pernah dijelaskan, tetapi barangkali sama. Ya, hanya saja mungkin tidak disebutkan nama Nabi Muhammad. Tapi asyhadu an la ilaha illallah pasti sama. Karena para nabi itu walaupun mereka berbeda dalam masalah syariat dan hukum, tapi sama dalam masalah akidah. Wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illallah. Tidaklah aku pernah mengutus seorang nabi dan rasul pun kecuali aku wahyukan la ilaha illallah. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut, kata Allah. Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul. Untuk apa rasul itu datang? An i'budullaha, untuk mengajarkan manusia beribadah kepada Allah dan menjauhi tagut. Allah alam bisa. Pertanyaan yang ketujuh, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya jika salat berjamaah bagi pria hanya berdua tapi posisinya tidak sejajar, yaitu depan belakang? Sah, salatnya sah. Ya, salatnya sah, hanya saja hendaknya apa namanya sejajar, ya, sejajar. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas bahwa beliau salat di rumahnya Ummul Mukminin Maimunah, kemudian salat di sebelah kiri Nabi lalu dipindahkan oleh Nabi ke sebelah kanan Nabi. Ya, dipindahkan oleh Nabi ke sebelah kanan. Walaupun sebagian ulama, para ulama mengatakan sedikit mundur ke belakang untuk memastikan agar imam lebih di depan. Karena kalau makmumnya di depan, hilanglah prinsip berjamaah. Karena prinsip berjamaah itu mengikuti. Dan mengikuti itu yang di belakang ke depan. Bukan yang belakang, yang di depan mengikuti yang di belakang. Ya, jadi pastikan kalaupun sholat berdua agak sedikit mundur, sebagai pertanda sedang sholat berjamaah. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana membuat BPJS kesehatan mandiri tapi orang ini mampu, apa hukumnya? Allah alam bissawab. Kita harus baca, ya, kita harus baca aturan pemerintah tentang BPJS bagaimana. Ya, apakah orang-orang kaya itu dilarang pakai BPJS? Itu harus kita baca peraturannya. Yang saya tahu BPJS itu wajib bagi semua masyarakat di negara Indonesia. Baik dia kaya, miskin, dia wajib mengikuti BPJS. Bahkan dulu sempat diancam bagi yang gak punya BPJS akan dipersulit pengurusan ini dan itu. Oleh karenanya BPJS itu kan ada kelasnya, ada kelas 1, ada kelas 2, ada kelas 3. Allah alam bisa. Apakah profesi melawak halal? Masalahnya dalam melawak kadangkala ada dusta. Ya dusta, dusta haram, baik dalam kondisi melawak atau di luar melawak. Dan Allah melaknat orang-orang yang berbohong agar membuat manusia tertawa. Ya, Allah melaknat orang-orang yang berbohong untuk membuat manusia tertawa. Ya, dan dalam hadis dikatakan, inni za'imun bibaitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana mazihan. Aku menjamin satu rumah di tengah-tengah surga bagi yang meninggalkan berbohong walaupun dia mazihan, bercanda. Jadi tinggal dilihat kalau memang banyak kebohongan di dalamnya, kedustaan yang sengaja dibuat untuk membuat orang lain tertawa, ya lebih baik ditinggalkan. Ya, lebih baik kita tinggalkan untuk menyelamatkan agama kita, dan sebagai bentuk, artinya menyelamatkan agama yang ada dalam diri kita, dan sebagai bentuk kehati-hatian menghindar dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisa. Pertanyaan terakhir, assalamualaikum, waalaikumsalam, dari hamba Allah di Payakumbuh, Sumatera Barat ya. Barang paman saya ambil, jumlahnya tidak tentu dan dia udah meninggal, Ustaz. Tinggal cucunya, bagaimana lagi caranya? Jadi kembalikan ke ahli warisnya. Ahli warisnya anaknya misalnya. Kalau bisa ahli waris, kembalikan ke ahli waris. Ya. Atau kalau ahli warisnya tidak mau, tidak menerima, ya sudah bersedekah saja atas nama paman. Ya, bersedekah atas nama paman. Wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.